بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan kita membaca kitab Syarh Sunnah atau Syarh Usul Sunnah. Sampai pada pembahasan ta'atu wulatil umur, kewajiban mentaati pemerintah. Pemerintah ataukah disebut dengan amir, khalifah, malik, sultan, presiden, raja, semuanya sama. Orang-orang yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan kita disebut dengan ulatul umur. Was-sam'u wat-tha'atu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Usul Sunnah, was-sam'u wat-tha'atu lil-a'immati, mendengar dan mentaati kepada para pemimpin-pemimpin, wa amirul mu'minin, dan juga kepada amirul mu'minin, al-barri wal-fajiri, baik yang pemerintahan yang adil ataupun pemimpin yang fajir, yang banyak dosanya. Saya ulangi, wajiban mendengar dan mentaati kepada para pemimpin, baik itu pemimpin yang baik maupun pemimpin yang fajir. Wa man waliyal khilafata, dan juga kepada siapa yang memegang al khilafata, kekhalifahan, wajtama'a an-nasu 'alaihi, dan manusia bersepakat padanya, waradu bihi, serta manusia ridha kepadanya, wa man ghalabahum bisayf, dan orang yang menguasai mereka dengan pedang, atas seorang khalifatan, sehingga dia menjadi seorang pemimpin khalifah, usmiya amirul mu'minin, diberi nama dengan amirul mu'minin. Ada di sini pembahasan tentang siapakah waliul amr itu. Waliul amr itu yang pertama adalah seorang yang disepakati oleh kaum muslimin, seorang yang disepakati oleh penduduk sebuah negeri, maka dia menjadi pemimpin dan mereka ridha dengannya, maupun seorang yang mengalahkan mereka dengan peperangan, bentuknya kalau bahasa kitanya kudeta terhadap pemerintah yang sah, dan dia kemudian menang, jadilah dia seorang pemimpin, dia pun disebut sebagai amirul mukminin. Kita lihat syarahnya Syekh Rabi. Qala Syekh Rabi, berkata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, as-sam'u wat-tha'atu lil-a'immati وأمير المؤمنين برهم وفاجرهم من استمعت عليهم الأمة وصل إلى مرتبة الخليفة وصل بالسيف أرجع الإمام قبله وتغلب عليه ثم قامت دولته لا يجوز الخروج عليه. Beliau mengatakan, kewajiban mendengar dan mentaati adalah kepada para pemimpin dan kepada amirul mukminin yang baik maupun yang jeleknya mereka, yang adil maupun yang zalim. Siapakah amirul mukminin itu? Adalah seorang yang umat bersepakat mengangkat dia sampai tingkatan al-khalifah. Atau wasala bisif. Atau seorang mencapai tingkatan sebagai pemerintah dengan menghunuskan pedang. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang kharaja ala imamin, seorang yang memberontak pada seorang pemimpin yang sebelumnya dan dia menang kudeta kalau bahasa kitanya. Tumaqamat, kemudian ditegak kerajaannya, kekuasaannya, maka la yajul khuruj alaih, tidak boleh untuk kaum muslimin keluar menentang mereka. Ya, bisa difahami. Baik itu dia diangkat oleh masyarakat sebagai amir mukminin, ini wajib didengar, wajib ditaati, tidak boleh diberontak. Maupun seorang yang kudeta melawan pemerintah yang sebelumnya dan dia menang, kemudian dia memegang tabuk kepemimpinannya dengan cara seperti itu, itu cara yang dilarang dalam agama, tidak boleh. Karena dia memberontak kepada pemerintah yang sah. Tetapi ketika dia berkuasa, tabuk kepemimpinan ada pada tangannya, Allah ada pada tangannya, maka jadilah dia pemimpin. Disebut juga sebagai amirul mukminin. Yang seperti ini pun dilarang untuk umat memberontak kepadanya. Yang menjadi pembahasan di sini adalah seorang menjadi pemimpin dengan cara yang syar'i dan dengan cara yang tidak syar'i. Ketika memang kekuasaan ada pada tangannya, maka kita pun mentaati. Walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan syar'i. Yang sesuai dengan syar'i, untuk perhatikan di sini, adalah contoh yang disebutkan di atas, sepakat umat mengangkatnya. Contoh di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah dikarenakan kesepakatan umat. Kemudian cara yang kedua, penunjukan oleh penguasa yang sebelumnya. Sekarang ini, kalau zaman sekarang ini disebut dengan waliul ahd. Pemerintah tunjukkan dari pemerintah sebelumnya. Raja umpamanya menunjuk anaknya, disebut dengan waliul ahd. Maka ketika sang raja nanti meninggal dunia, sudah ada raja penggantinya, anaknya. Ini contohnya seperti ketika Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Umar diangkat menjadi khalifah dengan penunjukan Amirul Mukminin yang sebelumnya, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bisa difahami ini? Nah. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara dipilih oleh ashabu syura, orang-orang yang dipilih untuk bermusyawarah Hal ini seperti ketika pergantian Umar kepada Uthman radhiyallahu anhuma, di mana Umar ketika ditusuk dari belakang sehingga tembus ke depan dan itu adalah pertanda akan wafatnya Umar, maka Umar segera mengangkat 6 orang yang dipilih oleh Umar untuk bermusyawarah memilih siapakah di antara mereka yang layak dari 6 orang itu, siapakah di antara mereka yang layak untuk memimpin sepeninggal Umar. Diperintahkan untuk dipilih oleh 6 orang yang dikenal dengan Ashabu Syura. Maka terpilihlah di waktu itu Uthman radhiyallahu anhu sebagai pengganti Umar. Demikian pula, saya ulangi, 6 orang tadi itu ditayin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ditayin itu dipastikan fulan fulan fulan fulan. Adapun ketika di zaman Uthman radhiyallahu an, beliau ditusuk dari belakang dan beliau meninggal dengan sebab itu, beliau tidak memilih Ashabu Syura, tetapi Ashabu Syura yang dulu pernah ada dipilih oleh Umar melanjutkan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa Ashabu Syura bisa dengan penunjukan pemimpin yang sebelumnya ataupun tanpa penunjukan pemimpin yang sebelumnya, mereka bermusyawarah untuk memilih yang terbaik di antara mereka, maka terpilihlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai pengganti Utsman. Ini mekanisme yang sah. Yang sah itu maksudnya adalah secara syar'i benar. Ada cara yang tidak sesuai dengan syar'i, cara yang haram, cara yang dilarang, itu dengan cara memberontak kepada pemerintah yang ada. Itu cara yang haram itu memberontak, tidak boleh. Tetapi ketika sang pemberontak itu berhasil melumpuhkan pemerintah yang ada, kemudian dia memegang tabuk kekuasaan, tentara ada padanya, perintah ada padanya, pengaturan ada padanya, maka jadilah dia sebagai pemimpin, sebagai khalifah atau amir yang harus didengar dan ditaati walaupun dengan cara yang tidak syar'i. Tetapi yang menjadi pembahasan, jadi ibrah adalah dia telah memegang tampuk kepemimpinan, jadilah dia sebagai amirul mukminin. Bisa dipahami? Seperti di zamannya Malik bin Marwan atau yang lainnya. Hadirin yang mulakan, di sini terdapat sebuah pembahasan, walaupun orang itu dipilih tidak dengan secara syar'i, jal demokrasi begitu di negara kita, tapi begitu dia yang menang dan diangkat, disahkan sebagai pihak pemerintah, maka kita pun mendengar dan mentaatinya, walaupun mekanismenya tidak sesuai dengan syariat. Yang menjadi ibrah sekali lagi adalah tampuk kekuasaan ada pada tangannya. Maka itulah yang kita pegangi. Entum, jadi mengerti ya? Kita baca kembali keterangan Syekh. Lianna kida kharajta alaih martan thaniyatan takhruju martan thalithatan wa takhruju martan rabi'atan wa tusbil ummah fi sira'in min kharijin ila kharijin. لا الأصل لا يجوز الخروج فإذا سلط الله على هذا الإنسان من خرج عليه وانتصر على دولته وقام على إنقاذه دولة جديدة فيجب أن يكف المسلمون عند هذا الحد ويسلمون القيادة ويسلمون القيادة لهذا المتغلب. Kata beliau tidak boleh masyarakat untuk memberontak kepada pemberontak yang berhasil mengalahkan penguasa yang sebelumnya dan dia telah memegang tabuk kepemimpinan, tidak boleh untuk diberontak. Dikarenakan apabila engkau memberontak kepadanya, Martan thaniyatan, untuk yang kedua kalinya. Pemerintah yang sah, kemudian ada pihak yang memberontak yang pertama, dan dia menang. Maka dia naik menjadi pemimpin yang asli atau yang sah awal telah lengser, dibunuh, kalah atau pergi. Maka dia menjadi pemimpin negara tersebut walaupun dengan jalur memberontak. Nah, rakyat yang lainnya setelahnya tidak boleh, tetap saja tidak boleh memberontak. Walaupun pemerintah yang kedua ini mendapatkan kepemimpinan dengan cara memberontak. Tidak boleh kau memberontak untuk yang kedua kalinya. Tidak boleh pula memberontak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh kau memberontak yang keempat kalinya dan begitu seterusnya. Tidak boleh dalam agama memberontak. Kenapa? Karena umat akan selalu pada pemberontakan, perlawanan antar rakyat dengan pemerintahnya. Hal ini tidaklah diperbolehkan, kata beliau. Tidak, tidak boleh yang seperti itu. Hukum asal tidak boleh memberontak. Namun, kata beliau, idza sallatallahu wa fa'ala hadzal lisan, apabila Allah kuasakan seorang kepada pemerintah yang sebelumnya, dia memberontak dan Allah berikan kekuasaan, menang dia. Muntasara ala daulatihi, dan dia membela negaranya. Waqama la inqadihi, dan dia berdiri melakukan pemerintahannya. Maka terjadilah daulah yang baru. Bukan lagi pemimpin yang pertama. Maka wajib di saat itu untuk kaum muslimun berdiri di atas batasan ini, yakni mengakui dia sebagai amir mukminin dan mentaatinya, menyerahkan kepemerintahan kepada dia yang berhasil mengkudeta raja yang sebelumnya. Al-Mudaghallib adalah seorang yang kudeta kepada pemerintah yang sebelumnya dan dia menang. Bisa dipahami ya? Wahada al-mutaghallibu sawa'un ja'a an tariq al-ikhtiyari wasyura wal-bay'ah aw ja'a an tariq al-ghalbati wasala al-amin ila al-imarati كيف وأسبى له شوكة وأسبى له قوة بارك الله فيكم يجب أن يسلم له لتحقن دماء المسلمين فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجب له الطاعة وهذا المتغلب orang yang berkuasa sekarang ini متغلب orang yang berkuasa sekarang ini, yang mengalahkan raja sebelumnya, sama saja. Kemenangan dia karena ikhtiar, hasil pilihan, seperti demokrasi, 5 tahunan, secara otomatis, raja yang pertama atau presiden yang pertama, yang sekarang sedang menjabat, kalah mamanya. Dari hasil pilihan rakyat, yang menang sekarang orang lain. Maka dia mutaghallib, bahasa kitanya. Dia adalah seorang yang mampu menguasai pemerintah yang sebelumnya. Tapi dengan cara ikhtiar, pilihan. Atau dengan cara syura, musyawarah. Raja yang pertama, umpamanya sakit-sakitan atau zalim, kemudian ada musyawarah orang dalam untuk menggulingkannya dan diangkatlah sebagai gantinya hasil musyawarah umpamanya. Maka yang menggulingkannya hasil musyawarah ini juga disebut sebagai amirul mukminin, dan pemerintah yang digulingkan sudah dicabut kekuasaannya dan diberikan kepadanya. Atau melalui bai'ah. Melalui bai'at. Dia diangkat sebagai pengganti pemerintah yang sebelumnya melalui mekanisme bai'at. ahlus syura wal aqdi, ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang bertugas mengangkat dan melepas pejabat ketika mereka membaiat seseorang, jadilah dia sebagai pemimpin. Auja'a an tariqil ghalbah, atau seorang mendapatkan kekuasaan dengan sebab kudeta, menggulingkan pemerintah yang sebelumnya, sehingga wasala ilal imarah bisyif, sehingga dia mencapai tingkat kekuasaan sebagai penguasa dengan cara asyif, menggunakan apa, peperangan, pertempuran, senjataan. Wasbalu syaukatan, sehingga dia memiliki taring, bahasa kitanya, memiliki taring di negeri itu, atau memiliki syaukah, syaukah itu duri yang ditancapkan di negeri itu. Wasbalu kuwah, dan dia menjadi orang yang kuat di negeri itu karena bisa menggulingkan pemerintah yang sebelumnya dengan syaif, dengan pasukan. Barakallahu fikum. Maka yajibu, kalau sudah demikian adanya, wajib untuk diserahkan kepemimpinan baginya. Wajib diserahkan kepemimpinan baginya. Dalam rangka apa? Melindungi darah-darahnya kaum mukminin. Lituhkina dima al-muslimin, dalam rangka menjaga dan melindungi darah-darahnya kaum muslimin. Fada sungkana barran, ini sama saja dia sebagai pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang jelek, wajib untuk ditaati. Yang menjadi ibrah bukan baik dan jelek, tetapi yang menjadi ibrah, pelajaran adalah dia telah memegang tampuk kepemerintahan dan kekuasaan nyata di tangannya. Dia memiliki pasukan, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, walaupun barran atau walaupun fajiran, walaupun dia jelek, tapi kenyataannya dia yang memegang pemimpinan. Nyatanya dia sebagai amir mu'minin, walil amr. Maka secara syar'i wajib untuk ditaati walaupun dia pemerintah yang fajiran, fajir, suka dosa, suka maksiat, ahlul bid'ah umpamanya. Tapi dia muslim, ahlul bid'ah, senangnya bid'ah ini, bid'ah itu, dosa ini, dosa itu. Tapi kekuasaan ada pada dia, maka wajib tetap ditaati, wajib untuk ditaati. Dan diyakini bahwa dialah sebagai amirul mu'minin. Bisa difahami? Ini prinsip dalam agama kita. Dengan prinsip ini, wahai muslimin, negara akan aman. Walaupun pemerintahnya zalim, aman dari tumpah darah, dari tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Kalaulah ada jumlahnya sedikit dan fitnahnya khusus, tetapi manakala kaum muslimin mengangkat senjata melawan pemerintah yang zalim, maka yang terjadi adalah pembantaian terhadap umat Islam oleh pemerintah yang zalim, karena dia takut akan digulingkan oleh umat Islam. Masya Allah, ini prinsip besar, prinsip bernegara. Ketika terjadi huru hara, seandainya terjadi di negeri kita, terjadi huru hara, sehingga terjadi pertempuran, maka kita sebagai umat Islam membela pemerintah yang sah, yang memiliki tampuk kepemimpinan. Kita bersama pemerintah yang sah melawan ahlul bughat, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Tetapi ketika pemerintah yang sah kalah kekuatannya, sehingga pemerintah yang sah terbunuh umpamanya, atau ditawan di penjara, dan yang menjadi pemerintah sekarang adalah musuhnya, maka yang musuhnya itu ketika memang sudah menjadi penguasa, kekuasaan ada pada tangannya, maka kita pun mendengar dan mentaati dia yang berhasil mengalahkan pemerintah yang pertama tadi. Karena dia sekarang menjadi apa? Sara khalifatan, sebagai khalifah. Yajibu ta'atuhu, yang wajib ditaati. Walaupun aslinya tadinya adalah pemberontak. Yang berikutnya kata Syekh. Wanzur ilal Imam Ahmad. Lihat oleh kalian kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wanzur ilal Bukhari. Lihat kepada Imam Bukhari. Di zaman-zaman beliau terjadi itu. Wanzur ila imat al-Islam jami'an. Lihat pada pemimpin-pemimpin umat Islam semuanya. Yaj'aluna hadha aslan min usul Islam. Mereka semuanya menjadikan pembahasan tadi di atas sebagai dasar di antara dasar-dasar Islam. Yaitu apa? Tha'atu ulatil muslimin. Ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Aslun min usulil Islam. Itu adalah salah satu dasar yang penting di antara dasar-dasar agama Islam. Sawun kana barran aw fajira, sama saja apakah pemerintah itu pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang fajir, harus tetap didengar dan ditaati. Batasannya kaum muslimin adalah sampai dia kafir dengan kafir yang jelas. Illa antarau minhu kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Ketika sahabat mengusulkan untuk mengangkat senjata memerangi pemerintah yang zalim, afala nuqatiluhum bisuyufina, bolehkah kami ya Rasulullah untuk mengangkat senjata kami untuk memerangi pemerintah yang zalim itu? Maka Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Ma'akamu fikumus sholah, selama pemerintah masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian, illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas. Indukum minallahi fi burhan, yang kalian memiliki bukti kekafiran mereka yang jelas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah diperbolehkan kaum muslimin untuk menyerang pemerintah yang bukan lagi muslim. Itu pun tidak sembarangan. Tidak berarti mengobarkan apa? Pemberontakan. Semua itu dilihat. Sisi maslahat dan mafsadah. Sisi kemampuan yang ada pada umat Islam. Kalau seandainya wal'iyadu billah, negara kita dipimpin oleh orang yang kafir dan dia memegang tabuk kepemimpinan penguasa, mulai dia melakukan kezaliman demi kezaliman dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukannya, apakah serta-merta kita sebagai umat Islam diperbolehkan untuk memberontak melawan pemerintah yang kafir? Jawabannya tidak. Banyak di sana hukum-hukum yang harus diperhatikan sebagaimana kaum muslimin yang berada di negeri-negeri minoritas umat Islamnya. Pemerintahnya Nasoro atau kadang-kadang pemerintahnya Hindu atau Buddha seperti di India atau seperti di Cina, komunis pemerintahnya, Muslim Uyghur apa ya namanya, dan di belahan bumi yang lain. Ketika umat Islam minoritas, tidak memiliki kekuatan, maka tidak diperintahkan untuk mengangkat senjata. Itu semua dilihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar supaya negeri kita Indonesia Raya ini selalu dipimpin oleh pemimpin yang muslim, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak tercucur darahnya umat Islam dengan adanya pembantaian di kalangan umat Islam. Kalau seandainya kekuasaan ditampuk pegang oleh yang kufar, bisa saja dia memainkan peran untuk membuat permasalahan dengan umat Islam, dan umat Islam dijadikan sebagai separatis, bahasa kitanya, sebagai adu, musuh, pemberontak. Yaman umat Islam halal darahnya karena sudah di blacklist sebagai pemberontak. Ini mengerikan. Maka kita berdoa kepada Allah, pada doa-doa kita mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita, pemerintah umat Islam, umat Islam. Kemudian Syekh Rabi berbicara yang berikutnya, Al-Khawariju War-Wafidu Waghairuhum Qad yuafiqunahum idza kana barran waqad la yuafiqunahum idza kana fajiran. Khawarij, adapun manhaj Khawarij pemberontak, ayur rawafid atau manhaj orang-orang Syiah Rafidah dan yang lainnya mereka, kadang mereka mencocoki pemerintahnya ketika pemerintahnya itu baik menurut mereka. Walaupun Khawarij orang yang dikenal dengan pemahaman memberontak, tetapi mereka ketika pemimpin yang ada cocok dengan mereka, dikatakan oleh mereka itu pemimpin yang baik. Akhirnya mereka pun tidak memberontak. Atau Syiah Rafidhah, mereka terkenal sebagai kelompok yang memberontak kepada pemerintah. Kadang pemerintahnya cocok dengan mereka maka ditaati, dan kadangkala mereka tidak mencocoki pemerintah itu ketika pemerintah itu adalah fajiron, pemerintah yang fajir. Kalau ahli sunnah mentaati dua-duanya, pemerintah yang baik dan juga pemerintah yang fajir. Nah, kita lihat rinci dari beliau. Abu Bakrin laysa barran indar wafid. Umar kadzalika laysa barran indar wafid. Abu Bakar, sosok pemimpin negara, khalifah yang pertama, menurut kaum Rafidah, Abu Bakar bukan pemerintah yang baik. Umar, demikian juga dengan Umar. Menurut Rafidah, Umar bukan pemerintah yang baik. Wali laysa barran. Demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib. Bukan pemerintah yang baik menurut Khawarij. Dan itu Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Rafidah memerangi Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Ini. Lakin al-hakim al-bir la yukhalifuna fihi. Adapun pemerintah yang baik, tidaklah mereka berselisih pendapat tentang hal itu. Kalau pemerintahnya baik, maka ditaati. Lakin yukhalifuna fil fajir. Akan tetapi mereka berselisih dalam mentaati pemerintah yang fajir. Khalifah yang fajir, yang pendosa, yang zalim, yang fasik. Hatta madama lam yakhruj min dairatul Islam, selama dia tidak keluar dari agama Islam, maka tidak boleh untuk diberontak. Fala yajuzul khuruj alaihi bihal min al ahwal, dalam keadaan apapun dan seperti apapun tidak boleh untuk diberontak. Selama catatannya apa? Lam yakhruj min dairatul Islam, tidak keluar dari lingkup agama Islam. Muslim dia. Tapi dia fajir, fasik, suka berbuat dosa, suka menganiaya rakyat, zalim dia. Tapi dia tidak keluar dari Islam, maka tidak boleh diberontak. Apapun alasannya, dalam kondisi apapun itu. Warada fi dzalika haditsun katsiratun minha, terdapat dalam pembahasan ini beberapa riwayat-riwayat yang sahihah. Di antaranya, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal maqrahi wa ala atharatin alaina wa lan najal amra alahu hatta taraw kufr mawahan indakum min Allah fi burhan. Kami berbaiat kepada Rasul, janji setia kepada Rasul untuk selalu setia pada pemimpin. Ala sami wa ta'ah, kami berbaiat untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami sulit ataupun dalam keadaan kami mudah, dalam keadaan kami semangat ataupun dalam keadaan kami terpaksa. Juga wajib mendengar dan mentaati walaupun pemerintah lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada rakyatnya. Dan kami pun berbaiat kepada Rasul, janji setia agar tidak mencabut kekuasaan dari pemiliknya. Yani kita tidak memberontak kepada penguasa yang sah. At-tarau, sampai kalian melihat kekafiran yang sangat jelas kalian, yang mana itu adalah bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas akan kekafiran mereka. Fala yajuzul khuruj alaih mahma balagha min al-fuski hatta yura al-kufrul bawah. Ini kesimpulannya. Perlu di garis atasi kalimat ini. Maka tidak boleh memberontak kepada pemerintah, sefasik apapun dia, sampai terlihat kekafiran yang jelas. Apakah dia pindah agama umpamanya. Ada di sana kufrun syarih, kekafiran yang jelas. Ada di sana kufrun yang ghairu syarih, tidak jelas, atau kufurnya kufur yang muawwal, yang masih bisa ditakwilkan. Contoh kekufuran, perbuatan kufur, duna kufrin, kufur perbuatannya tetapi dia belum sampai tingkatan kafir. Pemerintah di negeri kita memimpin banyak agama. Dituntut dalam perayaan agama selain Islam ikut serta. Karena dia pemimpin. Di saat dia masuk ke tempat ibadah non-muslim, timbul sebuah pertanyaan, apakah dia sudah murtad? Tapi baru pertanyaan, tidak bisa dipastikan. Oh, dia melakukan ini. Dia membakar dupa umpamanya. Oh, itu kan perbuatan kekufuran. Tapi belum tentu orangnya kafir. Itu disebut kufrun duna kufrin. Kak, ketika belum jelas kekafirannya, tidak boleh untuk kita memberontak padanya. Bisa dipahami? Kita membahas ini bukan berarti nanti ada tuduhan, oh berarti anu persiapan ya, harap memberontak ya. Ya tidak seperti itu. Kita sedang membahas prinsip-prinsip agama kita. Yang paling kuat adalah dilarangnya kita untuk memberontak. Walaupun pemerintah kita fajir dan ini tidak dimiliki oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah tidak memiliki prinsip ini. Ahlul bid'ah itu dengan hawa nafsu mereka berjalan. Ketika mendapati pemerintahnya zalim, maka mereka akan berbicara. Mengkritik pemerintah, menjatuhkan pemerintah, tidak mentaati kebijakan pemerintah. Ahlul bid'ah. Mereka mau disebut sebagai khawarij kah? Afiliasinya dengan ISIS atau yang lainnya? Ataukah dia bukan khawarij namanya? tetapi dia berafiliasi kepada Syiah umpamanya. Dua-duanya kelompok yang suka berdarah-darah. Ketika melihat pemerintahnya fajir atau zalim, maka mereka pun mengadakan perlawanan, permusuhan, dan tidak mengakui pemerintah yang zalim sebagai pemerintahnya. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah selama tampuk kepemimpinan, kekuasaan ada pada tangannya. Dia memang sebagai penguasa. Dia muslim, walaupun fajir, tetap didengar dan ditaati. Dalam rangkanya agar jangan terjadi permusuhan, perangan antara muslimin dengan pemerintahnya, dalam rangka menjaga darah-darah kaum muslimin sehingga tetap didengar dan ditaati walaupun pemerintahnya pemerintah yang melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman. Bisa difahami? Walhamdulillah. Wa kama fi hadith Ummu Salamah, innahu yasta'malu 'alaykum mumara' fa ta'rifuna wa tunkiruna, faman anqara faqad salima wa ankara faqad bari'a, walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah, qala la ma sallu. Sebagaimana hadith Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya akan menguasai kalian para umara yang kalian kenal, namun kalian mengingkari perbuatan-perbuatannya, mengingkari mereka karena kezaliman-kezalimannya. Nabi menyebutkan akan datang pemerintah yang semisal ini. Kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nabi mengatakan, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang siapa yang mengingkarinya maka sungguh dia telah selamat. Barang siapa yang membenci perbuatan kemaksiatannya maka sungguh dia telah berlepas diri dari kejelekan pemerintah. Dia selamat. Walakin man radi wa taba'a, akan tetapi ada di antara rakyat yang dia ridha dengan kemaksiatan pemerintahnya dan dia mengikutinya, maka ini yang jelek. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, afal nuqatiluhum ya Rasulullah, bolehkah untuk kami perangi mereka wahai Rasulullah dengan senjata-senjata kami? Qala la, Rasul mengatakan tidak boleh. Ma sallu, selama mereka masih salat. Sehingga kesimpulannya adalah madamu salun, selama pemerintah itu masih melakukan salat, bila juzul khuruj alaihi, maka tidak boleh untuk memberontak kepada mereka. Kaifa dakana yusalli wa yusumu yuzakki wa yahuj. Gimana lagi dengan seorang pemerintah yang dia salat, dia puasa, dia zakat, dia juga haji. Wa yu'min kull hadhihi al-umur lil muslimin, dan diamankan atau dia memimpin pelaksanaan ibadah ini semuanya bersama kaum muslimin yang lain. Bi'amin lahum al-turqa wa ila akhirihi kaifa hadha. Dan pemerintah seperti memberikan keamanan pada jalan-jalan kaum muslimin. Pemerintahnya baik. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia melakukan syariat Islam. Dia memberikan keamanan bagi rakyatnya. Maka tentunya seperti ini baik. Tidak boleh diberontak. Walaupun yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya apa? Kesalahan dan dosa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai sini pembahasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.